Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala khalaqihi la ilaha ba'd. Faslun qabla qayyim rahimahullahu ta'ala wa sabaqa Rasulullah sallam bi nafsi al-aqdam wa sara'a. Rasulullah SAW pernah berlomba, ya berlari dengan akdam ini, kaki berlomba lari. Wasora, kalau tadi sudah kita baca beliau sabaqa dengan Aisyah telah dua kali dalam safar. Sudah kita baca bagaimana keadaan beliau ketika safar bersama istrinya. Adapun jawaban beliau rahimahullah ta'ala, wasora, ya beliau juga bergurat, disebutkan dalam ta'liq di sini hadis dhaif riwayat Abu Daud wa Tirmidzi dan yang lainnya, tapi bisa nanti dhaif semuanya dari jalan Abu Hasan Al-Asqalani dari Abu Ja'far Muhammad Mirkanah Nabihi. Kata Bukhari rahimahullah ta'ala, isnaduhu majhul, la yu'rafu sama ba'dihi min ba'd. Tirmidzi rahimahullah menyatakan, Tirmidzi rahimahullah, hadithun hasanun gharib, wa isnaduhu laysa bil qa'im, wa la na'rifu abal hasan al-asqalani, wa la ibn rukana. Bisa nadihi majhul. Kata beliau, kami tidak kenal siapa itu Abu Hasan Al-Asqalani dan siapa itu Ibn Rukana. Qala wa khasafa na'lahu, menjadi beliau membetulkan, mengosol tangan apa sendalnya sendiri dengan tangan beliau. Wa raqa thawbahu, menjadi menambal bajunya sendiri. Wa raqa dalwahu wa halaba syatahu, memerah susu kambingnya. Wabala thawba, membersihkan pakaiannya. Wakadam ahlahu wa nafsah, membantu keluarganya, dirinya. Qala wa mahamala mahum al-labin fi bali masjid, beliau bantu bersama para sahabat mengangkat labin, yang mengangkat bata ketika membangun masjid. Qala wa rabata ala batnihi al-hajar min al-ju' taratan wa syabi'a taratan. Kadang beliau Rasulullah SAW karena lapar sampai membebat batu di perut beliau Rasulullah SAW, dan kadang beliau kenyang. Wa adhafa wa udhifa, kadang beliau menjamu, kadang dijamu. Wa ihtajama fi wasati ra'sih, beliau pernah berbekam di bagian tengah kepalanya Rasulullah SAW. Wa ala dhahri qadamihi, juga pernah dibekam di bagian atas punggung telapak kakinya. Wa tajama fil hudu'ain wal kahil wa huwa ma baina katifain, ya di bagian dua pundak, antar dua pundak. Wa tadawa, beliau berobat. Wa kawa, beliau dikai. Walam yaktawi, dan tidak pernah minta dikai. Karena makruh. Waraka, beliau pernah meruqyah, diruqyah juga. Walam yastarqi, tapi tidak pernah minta diruqyah. Karena sama minta diruqyah juga makruh. Qala wahmal marid mimma yu'dhi, ya beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga seorang yang sakit dari apa yang akan bisa mengganggunya, menyakitinya. Wa usulut tibbi thalathatun, pokok-pokok ilmu kesehatan itu tiga. Al-himyah, ya melindungi diri dari yang menyakiti, yang menyebabkan sakit. wahibtu siha, yang kedua menjaga kesehatan yang sudah ada. Wasifrag al-madati mudirrah. Iya. Yang ketiga adalah mengeluarkan materi-materi yang bermudarat di tubuh. Al-himyah itu pelindungan supaya tidak ada penyakit yang mengenai tubuh. Yang kedua adalah menjaga kesehatan sudah ada, dijaga. Dan yang ketiga, mengeluarkan materi yang sudah ada ya, di tubuh yang mudarat. Wa jama'a Allah Ta'ala lahu wa li ummatihi fi salati mawadi' min kitabihi. Dan tiga usul tib ini, tiga pokok ilmu tib ini ada Allah sebutkan, Allah kumpulkan bagi beliau dan umatnya di tiga tempat dalam Al-Quran. Fahamal maridha min istimadil ma khasyatan min ad-darar. Rasulullah SAW atau Allah menjaga, melindungi si sakit. Menjaganya dari menggunakan air karena khawatir akan ada mudarat. Faqala ta'ala, wa in kuntum marada aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaid aw lam tasmu nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Asyahid fa'abahat tayammuma lil marid. Allah membolehkan tayammum bagi si sakit. Himyatan lahu, bentuk perlindungan. Iya. Jangan sampai akan memudaratkan dia. Kama abahahu lil adim, sebagian membolehkan bagi orang yang tidak dapat air untuk bertayammum. Tapi asyahid di sini himyah, penjagaan. Ya, supaya terlindung, tidak sakit, tidak mudarat, terlindung mudarat itu tayammum. Wa qala fi hadis sihah, kemudian Allah berfirman terkait dengan menjaga kesehatan yang sudah ada. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Fa'abah al-musafir al-fitrah fi Ramadhan. Allah membolehkan bagi si musafir untuk berbuka di bulan Ramadhan. Kenapa? Hifdhan li sihhatihi, untuk menjaga kesehatan dia. Li yajtami'a ala quwwatihi shaum, ala quwwatihi as-shaumu wa masaqatu safar. Supaya tidak terkumpul ya, menjadi beban melawan kekuatan dia dua perkara, puasa dan beratnya safar. Wa'uf al-quwwah wasihah, sehingga ketika terkumpul dua sebab tadi, puasa dan masuk safar, nanti akan lemah kekuatan dan kesehatannya. Ketika sakit, yang kita tahu sakit ada tiga. Secara global sakit ada dua, sakit menaun dan sakit tidak menaun. Sakit yang menurut medis bisa sembuh ada tiga. Yang pertama ini yang dikhawatirkan akan ada kebinasaan, maka ini tidak boleh dia puasa. Yang kedua ya, ketika sakit memberatkan dia, kalau dibawa safar juga yang afdal bagi dia berbuka. Iya, adapun kalau sakit yang ringan yang tidak berpengaruh kepada puasanya, mau tidak masuk, tidak boleh dia berbuka. Yang di sini maksudnya sakit yang ini tadi, sakit yang ada masyakkah, sehingga kalau sana dia puasa akan ada dua sebab, puasa dan masuk ke safar akan menyebabkan lemahnya kekuatan dia. Dalam rangka menjaga kesehatan, maka dibolehkan dia berbuka. Itu yang kedua. Menjaga di antara dalil menjaga kesehatan adalah orang safar ketika sakit, ketika puasa boleh buka. Yang ketiga, wa qala fi sifra fi halqi ra'si lil muhrim. Dalil yang ketiga adalah apa? Di antara usul tib adalah mengeluarkan, membersihkan dari tubuh materi-materi sesuatu yang bermudarat. Contohnya adalah, ya, membolehkan cukur rambut bagi seorang ihram karena ada kutu, ada sesuatu yang mudarat di kepalanya. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk asyahid aw adan min ra'sihi. Ada penyakit ya di kepalanya, maka boleh dia cukur rambut kemudian bayar fidyah min siyamin aw shadaqatin. Kata beliau, fa'abaha lil marid wa man bihi adan min ra'sihi wa huwa muhrim an yahlika ra'sah. Ya, membolehkan seorang sakit dan seorang yang di kepalanya ada penyakit untuk dalam keadaan dia sedang ihram padahal untuk mencukur rambutnya. Wa istafrid al-mawad al-fasidah, untuk dia keluarkan, dia bersihkan dari kepalanya ya benda-benda, materi-materi, perkara apa namanya, kuman-kuman dan kutu-kutu yang merusak, menyakiti. Al-bukhar radiyah lati tawalda ahli qamal. Iya, mungkin bau-bau dan sebisalnya yang ada karena sebab kutu-kutu di rambut. Kotoran. Qala rahimahullahu ta'ala kama hasala li ka'ab ibn ujrah. Iya, sebagaimana yang tadi pada sahabat yang mulia kami mengucap. Atau tulid alim marad akan menyebabkan sakit yang lain. Maka dibolehkan untuk, iya, cukur rambut dalam rangka tadi membersihkan kutu-kutu, kuman-kuman atau yang lain yang bermudarat di kepala, di tubuh. Tiga, usul tib. Tiga, al-himyah. Yang pertama, wa hifdhus sihah. Yang ketiga, istifraq al-madatil mudirrah. Qala wa hadhi salasah hiya qawa'id tib wa usuluhu. Tiga perkara ini adalah kaidah-kaidah ilmu tib dan usulnya. Fa dzakara min kulli jinsin minha syai'an wa suratan. Kalau sebutkan di dalam Al-Qur'an setiap jenisnya sesuatu, iya, dan gambarannya, bentuknya. Himyah tadi contohnya orang sakit, ya dibolehkan buka. Hibusiha contohnya orang sedang safar boleh buka puasa. Istifrog, iya, remaja. Mudirah contohnya seorang yang kepalanya sedang ada kutunya, iya, ada penyakitnya, dalam keadaan ihram boleh dia mencukur rambutnya, gundul rambutnya. Nah, qala ini semua tanbihan biha ala ni'matihi ala ibadihi fi amsalihim. Ini tanbih untuk mengingatkan atas nikmat ibadah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Iya. Pada tiga contoh tadi. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Min himyatihim. Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari perkara-perkara yang memudaratkan. Wahib disihatim, Allah memberikan syarat, aturan-aturan dalam rangka menjaga kesehatan mereka. Wasifrak mawadati mawadin, iya, mawadi adahum, dan juga membersihkan, mengeluarkan materi-materi, benda-benda, sesuatu yang akan mudarat kepada mereka. Ini semua adalah rahmatan libadi, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Walutfan bihim, kelembutanlah kepada mereka. Warafatan bihim wa ra'ufur rahim. Qabil Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi mu'amalatihi. Bimbingan Rasul dalam bermuamalah. Kana ahsanan nasi mu'amalatan. Beliau adalah seorang yang paling bagus mu'amalahnya. Wa kana idha staslafa salafan qadha khairan minhu. Di antara yang menunjukkan beliau adalah seorang terbaik dalam bermuamalah adalah ketika beliau mengutang, meminjam, Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam membayar lebih baik dari apa yang dipinjamnya. Wa kana yastasrafa min rajulin salafan qadahu iyyahu wa da'ahu. Dan bila beliau meminjam sesuatu kepada seseorang, meminjam uang, meminjam apa yang beliau pinjam, salaf seringnya terkait dengan uang. Qadahu iyyah. Beliau membayarnya dan juga mendoakan dia. Faqala Allah barakallahu laka fi ahlik wa malik. Ya, innama jazaa'u as-sarafi alhamdu wal ada. Ini hadis akhrajahu Ahmad dan Nasa'i dan lainnya, disebutkan hadis ini sahih. Dan telah disebutkan di sini sahih. Nah, qala wasaslafa min rajulin 40 sha'. Pernah beliau minjam dari seseorang 40 sha'. Hatta jalan sari, maka ansari yang tadi dipinjami 40 sha' ini butuh. Iya. Membutuhkan apa yang beliau pinjamkan. Fatahu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'ana min syai'in ba'du." Kata beliau, sekarang ini belum ada yang datang sesuatu kepada kami. Ya, belum ada sesuatu untuk bayar. Faqala rajul, wa'ala yatakallam, orang ini ingin bicara. Faqala Rasulullah SAW, la taqul illa khairan, fa'ana khairu man tasallafa. Jangan kau bicara kecuali yang baik. Aku adalah orang yang terbaik dari yang meminjam. Peminjam yang terbaiklah aku. Maka fa'atahu arba'ina fadlan wa arba'ina sulfatan fa'atahu sabanin. Ya, diganti dengan 80 sa. Ini disebutkan oleh Bazzar. Disebutkan Imam Al-Haythami rahimahullah ta'ala, Raful Bazzar, wa rijalu rijalu sahih, tetapi khala Syekh Al-Bazzar, huwa thiqah. Nah, qala, satu lagi, waqtarada ba'iran. Beliau pernah minjem juga satu ekor unta. Faja'ahu sahibuhu yataqadah. Datanglah pemilik unta tadi minta dibayar. Faqala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata keras, kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ashabu, maka para sahabat pun ingin ya berbuat sesuatu kepada orang ini yang berkata kasar keras. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'u. Biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Karena pemilik hak punya hak untuk bicara. Nah, sampai sini wallahu a'lam. Sahabat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar.